Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali ta'lim di tempat ini. Kita melanjutkan pembahasan kitab, membaca kitab Mahya As-Salafiyah sampai pada halaman ke 16, 18. Sudah kita lewati sampai halaman 19 bahkan seingat saya. Kita masuk ke nuqtatu tsalitsah sekarang, bagian yang ketiga. Sampai situ? Insyaallah. Nuqtatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga dalam kitab Mahya Salafiyah adalah zikru ba'dil musammayati syar'iyyati lis-salafis salih. Penyebutan sebagian nama-nama yang syar'i yang ditunjukkan untuk as-salafus salih. Sebelum kita masuk ke bab ini, untuk memperhatikan ke sini hadirin, ini penting. Ada sebuah kalimat, apalah arti sebuah nama. Mungkin hal ini ada benarnya, apalah arti sebuah nama. Tetapi dalam pembahasan kita, nama itu sangat berpengaruh sekali. Nama sangat-sangat berpengaruh sekali. Ada di sana nama-nama yang syar'i dan ada di sana nama-nama yang bid'i. Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Perlu kita tahu bahwa yang sedang kita bahas di sini adalah nama sebuah dakwah. Bukan nama orang, bukan nama jalan, tapi nama sebuah dakwah. Yang nama tersebut akan mencerminkan isi dari dakwah tersebut. Saya ambil contoh. Nama dakwah As-Salafiyah. Nama dakwah As-Salafiyah artinya dakwahnya as-salaf, rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya, ini dari kalimatnya saja itu sudah mencerminkan bahwa yang dibawa oleh mereka adalah akidah, ibadah, akhlak yang ada pada nabi dan para sahabatnya. Karena nama As-Salafiyah adalah sebuah kata yang menunjukkan penisbatan, penyandaran kepada As-Salafus Salih. Ini penting. Karena apa? Nama dalam hal ini menunjukkan kepada isi dakwah itu. Beda halnya dengan nama tablighiyah yang dikenal jangan dengan jamaatut tabligh. Jamaatut tabligh ini bukan nama yang syar'i. Penunjukannya bukan penunjukan kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tetapi jamaatut tabligh ini sebuah pemahaman, sebuah dakwah yang menyuruh kepada pemahaman pemilik dakwah ini, yakni Muhammad Ilyas Kandahlawi. Pencetusnya adalah dia. Maka isi dari dakwah jamaatut tabligh adalah membawa manusia untuk mengikuti tokoh besar mereka yang bernama Muhammad Ilyas Kandahlawi. Bukan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kan itu mereka di dalam mendakwahkan Islam model jamaatut tabligh terdapat beberapa aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh Rasul. Semisal khuruj keluar 3 hari, khuruj 7 hari, 40 hari, dan begitu seterusnya. Amalan-amalan mereka ini menjadi ciri khas jamaatut tabligh karena dicanangkan atau ditentukan atau dibikin oleh penggagas kelompok tersebut, yakni Muhammad Ilyas Kandahlawi, penulis kitab Tabligh Nisab atau kitabnya mereka Fadlul Amal. Kita ambil contoh pemahaman zaman dulu. Pemahamannya yang muncul di zaman para tabi'in, seorang yang bernama Jahm Ibn Safwan memiliki sebuah pemahaman tersendiri. Menolak nama Allah, menolak sifatullah, menolak Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ini pemikirannya Jahm Ibn Safwan. Didakwahkan oleh Jahm Ibn Safwan pemikiran ini, maka siapa yang mengikuti orang ini disebutlah dia pengikut paham Jahmiyah. Nama Jahmiyah ini nama bukan syar'i, tetapi nama yang disematkan oleh para ulama kepada pengikutnya Jahm Ibn Safwan. Maka nama dalam sebuah dakwah itu menunjukkan pada isi dakwah itu adalah apa. Ikhwanul Muslimin, kita ambil contoh. Siapa penggagas yang membuat paham Ikhwanul Muslimin? Hasan Al-Banna, seorang dari Mesir. Beberapa waktu yang lalu, belum lama paham ini. Maka mereka-mereka yang mengikuti kelompok Ikhwanul Muslimin akan beragama, akan bermanhaj dengan manhajnya Hasan Al-Banna. Misal, mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Ini keyakinannya ikhwan muslimin. Kenapa? Karena memang Hasan Al-Banna memiliki pemahaman Allah ada di mana-mana. Hakada terus begitu. Kita mengikuti siapa? Kita mengikuti dakwah salafiyah. Dakwah yang mengajak untuk kita mengikuti Nabi dan para sahabatnya, yang dikenal dengan lafaz as-salaf, as-salafus salih, generasi awal dalam Islam yang salih, al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi'ihsan, itulah yang kita ikuti. Sehingga berikut ini ada nama-nama lain yang disebutkan oleh para ulama dengan dalil masing-masingnya, dan nama-nama itu adalah nama-nama yang syar'i. Apa makna nama-nama yang akan kita baca nama-nama yang syar'i? Maknanya adalah nama-nama yang akan kita baca, misal Ahlu Sunnati wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah, Al-Ghurafa, As-Salafiyah. Nama-nama ini masing-masingnya ada dalil-dalilnya. Nama-nama ini menuju kepada satu titik. Yakni ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Sebuah ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini. Itulah dia. Dakwah Salafiyah, itu pula dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu pula dakwah Firqatul Najiyah, Taifatul Mansurah, Al-Ghuraba. Sehingga nama-nama tadi walaupun berbeda dalam kalimat, tetapi menunjukkan pada satu tujuan, yaitu mengikuti As-Salafus Saleh. Sehingga jangan sampai kita menamakan diri kita dengan sebuah nama yang tidak syar'i. Jangan menamakan diri kita dengan sebuah nama yang tidak syar'i. Dikarenakan kalau kita misal seperti Sufi. Sufi Naqsabandiyah. Pengikut aliran Naqsabandi. Sufi Hasafiyah. Pengikut Hasafi. Justiyah. Khalidiyah. Satariyah. Nama-nama yang diambil dari tokoh-tokohnya mereka. Yang mana nama-nama itu mencerminkan bahwa dia pengikutnya selain Salafus Saleh. Karena dia terhenti pada pemimpin, pada kelompoknya dia. Bisa dipahami? Nah, tidak ada dakwah bagi kita kecuali dakwah yang syar'i. Nah, kita masuk kepada penyebutan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Yang punya kitab, dilihat. قال شيء الناظر في كلام عدد من أهل العلم يجد أنهم استخدموا أسماء أخرى. Seorang yang melihat dalam ucapan beberapa para ulama, yajidu, dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain. Menggunakan nama-nama lain. Dalam penunjukan kepada dakwah Salafiyah. Atau dakwah yang dibawakan oleh Salafus Saleh. Wadilalatuha hiya dilalatu hadal ismi syarif. Penunjukan nama-nama lain. Nama-nama lain tersebut. Ya Ahlul Sunnah. Ahlul Athar. Ahlul Hadith. At-Taifatul Mansurah. Penunjukan nama-nama lain tadi yang digunakan oleh para ulama adalah kepada satu nama yang mulia ini. Satu nama yang mulia ini. Yakni mengikuti As-Salafus Saleh. Seorang ulama mengatakan Ahlul Athar, atau mengatakan Ahlul Hadith, atau mengatakan Taifatul Mansurah, itu semuanya kembali kepada mengikuti As-Salafu As-Salih. Wala yufhamu min hadha wujudu tabayunu fima baynaha. Perbedaan nama-nama yang disebutkan oleh para ulama tadi, yang kami sebutkan di atas, tidaklah memberikan pengertian, la yufham, tidaklah memberikan pengertian adanya perbedaan antara nama-nama yang syar'i tadi. Kita dapati ada yang menyebutkan, nanti akan kita berikan contoh, At-Taifatul Mansurah, ada yang menyebut sebagai Firqatun Najiyah, ada yang menyebut sebagai Ahlul Hadis. Oh, ini berarti beda-beda. Tidak. Itu semuanya menunjukkan pada satu makna, yaitu dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu dakwah Salafiyah yang membawa manusia untuk mengikuti As-Salafus Saleh. Bal kulluha muttafaqatun dilalatuha tamaman, bahkan semuanya nama-nama tersebut menunjukkan kepada satu makna yang sempurna yang betul-betul menunjukkan kepada makna yang sama. Wahadil itlaqatu kulluha mumbathiqatun min nususin dallat 'alaiha. Wahadil itlaqat, nama-nama yang dimutlakkan, nama-nama yang dipakai oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah, ada dalilnya. Firqatun najiyah, ada dalilnya. Ahlul hadith, ada dalilnya. Dan itu masing-masing disebutkan oleh ulama salaf zaman dulu, bukan dikarang-karang oleh orang-orang zaman sekarang. Itu semuanya mumbathiqatun, terambil dari nas-nas yang menunjukkan padanya. Baik itu nas ayat atau nas al-hadith. Misal contoh kalimat nama as-salafiyah. Apakah ada kalimat salaf dalam hadis Nabi? Sudah kita lewati dalam lembaran di awal kitab ini. Nabi mengatakan kepada Fatimah, ni'matus salaf ana laki, sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Disebut oleh Nabi ni'matus salaf. Salaf itu adalah pendahulu. Nabi pendahulunya Fatimah. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah bapaknya Fatimah. Dan Nabi adalah salafnya kita semua. Ini contoh. Dan kita akan masuk penyebutan beberapa nama-nama yang itu disematkan kepada dakwah salafiyah. Nama-nama tersebut semuanya diambil dari nas-nas dan menunjukkan kepada makna yang satu, yaitu membawa kita kepada keyakinan yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya sebagai salafun salih, generasi awal kita yang salih. Famin tilkal musammayat, di antara nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. Ahlus sunnati wal jama'ati wa ahlul hadithi wa ahlul athari wal firqatun najiyatu wa طائفة المنشورة والغرباء. Ini beberapa nama-nama yang lain yang menunjukkan kepada dakwah salafiyah. Apakah ada bedanya nama-nama ini? Kalau dari sisi lafaz berbeda. Ahlu sunnati wal jamaah secara lafaz berbeda dengan ahlul hadis. Secara kata-kata lafaz beda dengan at-taifatul mansurah. Tetapi dalam hal menunjukkannya, penunjukannya kepada satu titik yang sama, itu menunjukkan kepada dakwah as-salafiyah, dakwahnya as-salafus salih. Fama tasmiyatu bi'ahli sunnati wal jama'ah. Adapun penamaan dengan nama ahlu sunnati wal jama'ati. Contohnya kita lihat. Siapakah ulama zaman dulu yang mengucapkan kalimat ahlu sunnati wal jama'ati? Apakah ada? Kita lihat. فيقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا بلغك عن رجل بالمشرك صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادعو لهما ma aqalla ahla sunnati wal jama'ati. Akhrajahu Al-Likai fi syarh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ah. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, idza balaghaka, apabila sampai kepadamu, apabila sampai kepadamu berita dari seorang yang ada di negeri timur bahwa dia adalah sahibu sunnah, sampai kepadamu berita seorang di daerah timur sana, dia ahlu sunnah. Wa agharu bil maghrib. Dan ada seorang yang lainnya lagi di negeri barat, dia pun ahlu sunnah. Fab'at ilaihima bisalam. Maka kirimkanlah salam untuknya dariku. Yang ucapkan salam kepadanya. Wad'ulahuma, dan doakan kebaikan bagi keduanya. Ma aqalla ala sunnati wal jama'ati. Alangkah sedikitnya ahlus sunnati wal jama'ati. Alangkah sedikit nya ahlu sunnati wal jama'ati. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, beliau ini kaum muslimin rahimani wa jami'an, di antara ulama yang sudah mengucapkan kalimat ahlu sunnati wal jama'ah dari zaman dulu. Al-Sunnah artinya orang-orang yang berpegang teguh dengan As-Sunnah. Al-Jama'ah adalah orang-orang yang mengikuti jamaahnya Nabi dan para sahabatnya. Apakah masing-masing ada dalil dalam hadis Nabi tentang kalimat Sunnah dan kalimat Al-Jama'ah? Masing-masing ada. Yang pertama, hadis Ibad bin Syariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Disebutlah kalimat as-sunnah yang menunjukkan kewajiban bagi umat Islam mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kalimat sunnah ini adalah sebuah kata yang terucap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz al-jama'ah, lafaz al-jama'ah ini kaum muslimin adalah sebuah lafaz yang terucap oleh Rasul dalam hadis yang lainnya. Tatkala beliau menyebutkan, sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Kila manhum ya Rasulullah? Qala al-jama'atu. Akan terpecah ummatku menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Beliau ditanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah alaihissalatu wassalam menjawab, al-jama'ah. Al-jama'ah. Perhatikan, yang dimaukan oleh Rasul dengan kalimat al-jama'ah, bahasa kitanya sebuah jamaah. Bahasa lainnya sebuah kelompok. Kelompok yang mana yang dimaukan oleh Rasul? Kelompok yang mana di mukhlar Rasul? Apakah ada kelompok-kelompok yang lain selain itu? Selain Nabi dan para sahabatnya? Di waktu Islam muncul, kaum muslimin hanya satu jamaah. Dipimpin oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaahnya siapa di waktu itu? Para sahabat Nabi. Maka makna yang dimaukan oleh Rasul, semuanya di neraka kecuali satu, adalah jamaahnya Nabi dan para sahabatnya. Yang lainnya masuk dalam neraka dikarenakan menyelisihi jamaahnya beliau dan para sahabatnya. Di waktu itu belum ada jamaah tabligh. Sehingga tidak mungkin al-jamaah adalah jamaah tabligh. Dari mana jamaah tabligh bagaimana? Maka al-jamaah, jamaah tertentu. Yang Nabi maksudkan adalah beliau dengan para sahabatnya. Dikarenakan di waktu itu tidak ada bid'ah. Dan tidak ada pemahaman. Tidak ada aliran. Tidak ada kelompok. Selain Rasul dan para sahabatnya. Sehingga kalimat ahlu sunnati wal jamaati. Maknanya. Orang-orang yang memegangi sunnah Nabi. Tanpa tercampuri dengan hawa nafsu. Tanpa tercampuri dengan adat istiadat, budaya, tanpa tercampuri dengan akal, tanpa tercampuri dengan hawa nafsu. Hah? Mengikuti sunnah tanpa bid'ah. Dan dia pun mengikuti Rasul dengan para sahabatnya dengan sebaik-baiknya. Bukan mengikuti jamaah yang lain. Adapun jamaah-jamaah yang lain, bermunculan nama-nama lain, model-model lain, maka itu semuanya masuk pada 72 finnar. Mudah-mudahan kita masuk yang satu, yang mengikuti Nabi dengan para sahabatnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Buktikan itu dengan kita ittiba'us sunnah. Buktikan itu dengan kita talabul ilmi. Buktikan itu dengan benarnya akidah kita. Buktikan itu dengan ibadah kita ala kita. Mencerminkan sosok seorang yang betul-betul mengikuti Rasul dengan para sahabatnya. Bukan hanya pengakuan belaka. Bukan hanya klaim saya salafi. Tidak perlu itu. Yang perlu adalah bukti. Pengakuan tanpa bukti. Sekarang banyak orang yang saya juga salafi. Tapi saya juga hizbi. Waduh, repot teman. Saya salafi, saya juga al-bid'ah. Campur aduk. Ya, kalau campur aduk itu makanan, Pak. Gado-gado. Masih bisa dimakan. Pecel. Nah, kalau campur aduk dari kotoran-kotoran. Tong sampah. Dari sufinya masuk, dari harokahnya masuk, dari mu'tazilahnya masuk, dari ini masuk. Tong sampah. Mana-mana diterima. Mana-mana dibenarkan. Ujung-ujungnya mengaku saya juga salafi. Ujung-ujungnya mengaku saya mengikuti dakwah salafiyah. Maka dari itu, kaum muslimin, kitab ini sebagai jawaban. Kalau kita mengaku salafi, hendaknya wujudkan prinsip-prinsip dakwah salafiyah itu pada dakwah kita, pada diri kita, keluarga kita, dan pada di antara bentuk dakwah adalah pondok-pondok kita. Karena sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku, tapi tidak bisa membuktikan kebenaran pengakuannya. Yang berikutnya, waqala Syekhul Islam Ahmad ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الاستقامة بركاته الشيخ الإسلام ابن تيمية لبرنامج أحمد بن حليم ابن تيمية الحراني والبدعة بدعة مقرونة بالفرقات Kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ati. Fayuqalu ahlu sunnati wal jama'ati. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqati. Di antara ulama yang menyebut kalimat ahlu sunnati wal jama'ah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan kalimat yang menunjukkan ucapan itu, beliau mengatakan wal bid'at, dan yang namanya kebid'ahan, makrunatun bil furqati, makrunah itu akan disertai dengan perpecahan. Bid'ah itu disertai dengan perpecahan. Identik dengan perpecahan. Mengapa demikian? Nanti jawabannya insyaAllah. Kalau ingat. Ya. Lumatakan. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ati. Sebagaimana bahwa sunnah ajaran Nabi SAW makrunatun bil jama'ah, teriringi dengan al jama'ah. Mas yang belakang jangan main-main mas. Talim-talim. Jangan gerak-gerak. Nah. Saya jadi terganggu. Kalau mau main di luar sana. Tidak mengapa saya terapkan kebiasaan saya. Harus. Talibul ilmi. Namanya saja mencari ilmu. Artinya antum mencari pengetahuan. Ketika diterangkan untuk kamu tahu. Tidak serius bagaimana kamu akan tahu. Dengan kamu tidak tahu. Artinya kamu tidak dapat ilmu. Sia-sia. Hadirnya kamu di ta'lim, tempat ta'lim sia-sia. Bukan talibul ilmi yang seperti itu. Isma'u wa'u. Dengarkan dan perhatikan. Satu jam yang kami sampaikan mungkin 1-2 poin yang masuk ke benak kita. Itu ilmu bagi kita. Kita tidak menuntut semuanya dihafal. Tapi perhatikan ya. Kamu datang ke sini untuk belajar. Sehingga tidak diperkenankan orang ta'lim main-main. Apalagi antum santri, talib. Nah, saya kebiasaan seperti ini. Mungkin disangka marah. Ini bentuk sayang. Sayang sama antum. Kadang saya perintahkan berdiri. Kadang saya perintahkan keluar. Kali ini kamu tidak dapat ilmu. Supaya engkau merasakan kerugian. Jangan dibiarkan anak bermain-main di majlis ta'lim. Mendengar kamu nak, yang belakang. Kita lanjutkan. Masih ada waktu sedikit. Al-bid'atu makrunatun bil-furqah. Bid'ah itu identik dengan perpecahan. Di mana ada bid'ah itu pasti berpecah. Mengapa? Undurilai. Lihat sini. Fahami dulu, baru ditulis. Bid'ah itu ekor muslimin adalah apa definisinya? At-tariqatul mukhtara'atu fid-din. Sebuah cara beragama yang baru dalam urusan agama yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara singkat. Walaupun ada detailnya. Tapi karena waktunya singkat tidak saya sebutkan detailnya. Apakah itu akidah? Apakah itu ibadah? Yang tidak ada contohnya dari Nabi. Maka itu adalah bid'atun. Dengan dalil wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala baru, segala hal yang baru dalam urusan beragama. Maka itu adalah bid'ah. Si fulan membuat bid'ah. A. Kita ambil contoh bid'ah khawarij umpamanya. Si fulan dia mengikuti bid'ah lainnya. Bid'ah B. Kita ambil contoh umpamanya Syiah. Syiah ini berbeda-beda sektenya, ada yang bid'ah, ada yang kufur. Tergantung tingkat keparahannya. Mu'tazilah, ada Syariah, ada Maturidiyah. Bid'ah-bid'ah ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dikarenakan bid'ah-bid'ah itu bikinan tokoh mereka masing-masing. Siapa tokoh Mu'tazilah? Wasil bin Atha. Orang inilah yang mencetuskan pemahaman Mu'tazilah. Asy'ariyah, siapa pencetusnya? Abdul Hasan Al-Asy'ari. Maturidiyah, siapa pencetusnya? Abu Mansur Maturidiyah. Bid'ah itu adalah sebuah ajaran yang dibikin oleh orang. Oleh orang, oleh orang. 10 ajaran yang dibikin oleh orang menjadikan 10 perpecahan. Karena setiap satunya berbeda dengan yang lain. Sehingga di mana bid'ah ada, itulah yang memecah. Itulah yang membuat kaum muslimin terkotak-kotak pada bid'ah-bid'ah tersebut. Ada kaum muslimin yang mengikuti bid'ah A, bid'ah B, bid'ah C. Inilah yang menyebabkan perpecahan. Sehingga Syekh Sentemi mengatakan, wal bid'atu makrunatun bil furqati. Bid'ah itu identik atau pasti menyebabkan terjadinya perpecahan. Sampai sini bisa difahami? Saya masuk pada satu perkara penting. Terjadi perpecahan di kalangan ikhwan salafiyin. Di daerah mana contohnya? Cumbiu? Oh, pas teman pak. Saya enggak mau nyebut, antumnya nyebut. Ya sudah. Terjadi itu. Kalau ditanya antar siapa dengan siapa? Lah, niki ngapunten ne, Pak. Mengapa terjadi seperti itu? Pasti ada di situ hal yang menyimpang dari manhaj salaf. Pasti ada di antaranya orang-orang yang tidak merujuk kepada prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Teliti. Teliti dan teliti. Prinsip manakah yang diselisihi? Prinsip diantaranya tidak tegas terhadap kebatilan. Prinsip tidak tegas terhadap kebid'ahan. Prinsip lembek, tamayyur. Yang ini berbeda dengan sikap Nabi dan para sahabatnya dalam menyikapi kebatilan dan kebid'ahan. Sikap tamayyur ini aslinya ajarannya ikhwanul muslimin yang dikemas sedemikian rupa oleh Abdurrahman Abdul Khalid dan Muhammad Surur Zainal Abidin yang dikenal dengan penyebutan dakwah sururiyah. Dikemas sedemikian rupa. Dakwah yang batil tetapi dielus sampai halus. Seakan-akan dakwah itu adalah dakwah salafiyah. Dakwah yang lembut. Dakwah yang hikmah. Itu dakwah yang bisa kesana dan kemari. Bisa menerima sana dan bisa menerima sini. Bisa bersama salafi dan juga bisa bersama hizbi. Ini kaum muslimin yang diselisihi. Dikarenakan adanya bid'ah ini, maka terjadi pecah. Di mana ada bid'ah, maka itu yang menyebabkan pecah. Hakadza kaum muslimin rahim jami'an. Sehingga jangan kau mengatakan dakwah salafi juga akeh pepecahannya kok. Perpecahannya banyak. Salafi ini, salafi itu, salafi ini, salafi itu. Bukan. Salafi itu orang yang mengembalikan dakwah ini kepada salafus saleh. Sehingga selalu satu. Adapun yang itu menyimpang dari dakwah salafiyah. Adapun yang sana menyimpang dari prinsip salafiyah. Begitu terusnya dan begitu terusnya. Sehingga dalam kitab ini, kaum muslimin, di halaman-halaman yang akan datang, mungkin setahun atau dua tahun yang akan datang, ada satu pembahasan tentang laisa kullu man idda'a salafiyah annahu salafi. Tidaklah semua orang yang mengaku salafi, dia adalah salafi. Intabihu, perhatikan betul pembahasan ini. Tetapi mungkin setelah Syawal tahun depan. Ini kan Syawalnya sudah selesai, baru talim gitu Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga marilah kita jauhi bid'ah. Jauhi penyimpangan terhadap manhaj salaf yang itu akan memecah belah barisan kita. Kama anna sunnah makrunatun bil jamaah. Sebagaimana sunnah identik dengan persatuan. Barakallahu fikum. Lihat ke sini. As-sunnah, ma ya sunnah? As-sunnah itu adalah tariqatul rasul. Jalannya rasul. Wa hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, di zaman manapun dia ada, kalau betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka akan sama. Kesamaan itu membawa pada persatuan. Ditanya aina Allah, jawabannya di mana-mana selama engkau mengikuti as-sunnah, sama. Allah fis sama. Istiwa alal arsy. Adapun kalau lebih dari tanya, aina Allah? Fi kulli makan. Di mana Allah? Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah ada di hatiku. Ada yang mengatakan Allah itu menyatu dengan alam. Ada menyatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tetapi selama kita mengikuti sunnah, dimanapun kita berada, di daerah timur, belahan bumi timur, atau belahan bumi barat, utara selatan, satu jawaban. Jawaban adalah sesuai dengan sunnah. Istiwa di atas arsy. Akan datang insyaAllah bukti kebenaran dakwah salafiyah dalam kitab ini juga. Itu di pertengahan tahun ini insyaAllah. Tidak sampai Syawal depan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kalau kita menginginkan hati kita bersatu, dakwah kita satu, maka marilah kita di atas apa? As-sunnah. Kalau ada perpecahan di tengah-tengah kita, perpecahan di tubuh pengurus umpamanya, atau di kalangan ikhwan, diobati. Coba lihat penyakitnya apa. Pasti ada yang error. Ada yang salah. Kalau seandainya semuanya di atas sunnah, akan mudah disatukan. Karena as-sunnah itu makrunatun bil jamaah. Kembali kepada sunnah, menyelesaikan perkara kepada sunnah, akan sama dan bersatu. apapun itu problematikanya, akan bisa bersatu apabila kita kembali kepada as-sunnah. Walaupun itu problem akhlakiyah. Kenapa kamu tidak mau salam kepada si fulan? Iya Pak Ustaz, kemarin dia itu mencela saya. Ah, panggil. Kamu betul mencela? Iya. Kamu menyalahi sunnah. Gara-gara kamu mencela dan itu tindakan menyalahi sunnah, membuat orang marah kepadamu. Tobat kamu, beri syifar kepada Allah, minta maaf kepadanya. Selesai urusan. Bisa bersatu lagi. Hakatakumsi. Cara menyatukan, hati-hati orang yang di atas as-sunnah. Kenapa kamu? Iya Pak Ustaz, ini alasnya. Selesaikan, selesai masalah. Mudah disatukan. Karena apa manhajnya sama. Tapi kalau sudah beda manhaj, kenapa kamu kok berpecah? Iya, dia sekarang sudah bersama dengan al-bid'ah. Berjalan dengan mereka-mereka roja'iyun. Mereka ini sudah tidak berpegang dengan prinsip al-wala wal-bara' di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Buktinya ini. Karena itu saya tidak mau bersama dengan dia lagi. Maka dinasihati si fulan yang menyimpang dari dakwah salafiyah ini. Ketika dia tidak mau, maka akibat bid'ah yang muncul dari dia, makrunatun bil furqati, menyebabkan terjadinya pecah walaupun setesa. Setesa pun dinunggu, Pak. Wa kada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa difahami hadirin. InsyaAllah dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kitab ini dikaji cuma sebulan sekali. Sehingga kalau sampai pertengahan ini makan waktu setahun maksud saya kayak gitu. InsyaAllah mudah-mudahan kitab ini tipis. Cepat selesai insyaAllah. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.